Mitra Bisnis, Wakil Gubernur Ahok naik pitam dengan ditemukannya banyak busway yang baru dibeli tapi berkarat, seperti tidak dalam kondisi baru. Alasan dari tim pengadaan bahwa karat timbul karena bis terkena air laut sewaktu pengiriman di kapal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fahri Ali. Pak Fahri, apa komentar Anda tentang kejadian karat ini? Ya, itu perilaku pejabat DKI ya, seperti juga ya, di tempat-tempat lain ya. Tidak betul dan tidak bisa dibenarkan gitu. Dan mungkin secara spekulatif kita katakan itu sebenarnya telah dilakukan sejak dulu gitu. Yang baru pada masa sekarang ini hal itu terungkap gitu. Bisa dimengerti kalau wakil gubernur kemudian marah, dan saya kira tidak boleh sekedar marah gitu. Jadi harus ada sebuah tindakan hukum gitu. Ada usulan Pak, kedepannya seperti apa pengelolaan dan kebijakan-kebijakan yang sebaiknya diterapkan Pemprov? Karena dari dulu juga sudah banyak spekulasi mengenai pengelolaan yang tidak baik di Jakarta. Padahal dana Pemda sudah begitu besar. Mengingat kejadian seperti ini juga mungkin terjadi kembali, Pak. Ya, kalau misalnya dalam konteks busway itu jelas misalnya kasus yang sekarang ini dan kemudian tindakan yang diambil terhadap kasus sekarang ini harus dijadikan pelajaran untuk ke depan gitu. Dan siapa saja pejabat depan ya, di masa depan itu akan mestinya belajar dan merasa kapok untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kalau sedikit bicara mengenai transportasi di Jakarta saat ini, Pak, apakah langkah antisipasi maupun rencana ke depannya sudah tepat untuk dilakukan Pemprov menurut Bapak? Ya, sebenarnya kan belum dilakukan apa-apa ya, kecuali nanti akan ada mass rapid transportation itu gitu. Kalau sekarang semua peninggalan dari yang dilakukan oleh gubernur-gubernur lalu dan termasuk ini gitu, termasuk kemacetannya gitu. Kalau misalnya mass rapid transportation itu jadi gitu, mungkin akan ada pengaruh terhadap sistem transportasi di Indonesia gitu. Demikian pengamat politik Fahri Ali. Saya Wendy Lim.